Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal azizul hakim Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa yang ke-12 ini, masyaallah. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, insyaallah pembahasan kita pada perjumpaan kali ini adalah ekonomi rumah tangga. Dan kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Buya? Alhamdulillah, berkat doa semua para pemirsa, para pendengar, para hadirin, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin. Ramadan ini semoga betul-betul Ramadan keberuntungan, suksesan untuk kita dunia akhirat. Dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan maksimal hingga akhir Ramadan. Dan semoga ini adalah bukan Ramadan terakhir kita. Amin. Allah akan mudahkan kita untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan dengan kualitas ibadah yang lebih dan lebih. Masya Allah. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, ekonomi adalah hal lain yang tak terpisahkan dalam rumah tangga. Idealnya, selain memiliki anggota keluarga yang soleh dan solehah, rumah tangga juga ditopang oleh perekonomian yang berkecukupan. Akan tetapi, banyak kehidupan yang rumah tangganya mengalami permasalahan ekonomi yang cukup berat, bahkan tak jarang berujung perceraian. Bagaimana Islam menyikapi problematika ini? Buya, benarkah istilah uang suami, uang istri, atau uang istri, uangnya istri gitu, bukan uang suami? Apakah betul seperti itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam rumah tangga, seorang laki-laki, imam di dalam rumah tangga, dia punya kewajiban memberi nafkah. Dan yang namanya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan yang layak dan wajar pada umumnya keluarga dan wanita di tempat tersebut. Kalau selagi hidup di Cirebon begini, tidak usah ngukur hidupnya di Amerika atau di Singapura begitu. Nah, maka yang wajib adalah nafkah untuk mereka. Tidak semua daripada harta suami dijadikan nafkah, tidak. Jika seandainya seorang suami punya gaji 5 juta rupiah, kemudian kebutuhannya 1 juta setengah, ya 1 juta setengah. Selebihnya bisa buat bangun masjid dan sebagainya. Bukan milik istri semuanya. Ya, seperti itu, bukan semuanya milik suami, milik istri. Akan tetapi haknya istri adalah betul. Dari harta suami adalah haknya istri. Yaitu istri untuk urusan nafkah. Nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian, uang istri, memang istri tidak punya kewajiban bernafkah sang suami. Memang selagi seorang istri mendapatkan penghasilan, ya murni miliknya istri. Adapun miliknya suami, sebagian untuk nafkah. Selebihnya bisa untuk ibunya, untuk yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Makanya Anda sebagai seorang istri, selagi nafkahmu sudah dicukupi, Anda tidak usah bertanya, kenapa kau membantu masjid di sana, wahai suamiku. Kami dengar di akhir-akhir ini satu berita, kami tidak terlalu mendengar sih katanya, ada satu orang yang mengatakan bahwasanya, suami itu kalau memberikan kepada ibunya sendiri, harus pengetahuan istrinya, harus hitung-hitungan istrinya. Belum istrinya pelit begitu, minta tidak izin. Bisa bahaya itu, istrinya nggak tahu, nggak peduli dengan mertuanya. Maka wahai para istri yang solehah, kalau suamimu ternyata baik-baik dengan bapak ibunya, Anda harus bangga dong. Enggak perlu bertanya berapa yang Anda berikan. Yang penting Anda sudah cukupi. Jangan rusak hati Anda. Cara berpikir Anda tuh yang panjang. Gini loh ya. Kalau Anda merasa tidak nyaman dengan suami Anda yang sudah mencukupi nafkahnya untuk Anda, kemudian suami Anda baik-baik dengan bapak ibunya atau ibunya membantu terus pada ibunya lalu Anda usil karena Anda sempit pandang. Jika suatu ketika Anda punya anak laki-laki, ayo, Anda pengen jadi apa anak Anda? Agak panjang sedikit dong berpikirnya. Anda apakah pengen punya menantu seperti Anda? Yang di saat anak laki-laki Anda bantu Anda, menantu Anda rewel? Ayo. Yalah kok rewel suaminya? Coba Anda punya anak laki-laki, menikah dengan perempuan katanya cantik jelita. Tapi setiap kali anak Anda bantu ke Anda, pasti cemberut menantu Anda. Enak atau enggak begitu? Coba Anda cerdas sedikit. Sebab hidup memang enggak begitu caranya. Ya mana yang butuh deh? Bahkan suami istri yang dahsyat, bukan ngurusi mertua saja ya orang tua. Tetangga kalau fakir bantu dong. Abang, sepertinya kalau kita ini bertahan lapar sedikit okay deh. Tapi tetangga ini jangan-jangan keluar dari iman. Loh, ngalah. Abang kita makan enak hari ini. Setiap hari makan enak, seminggu makan enak terus. Sekarang jadwal makan enak kita tunda. Hanya 5 hari saja. 2 harinya makan enak untuk tetangga gimana abang? Kan begitu istri yang baik. Sekarang suaminya membantu mertuanya, bantu orang tuanya, diribut. Atau sebaliknya. Suami, kalau sudah istri yang bantu bapak ibunya juga ruwet. Kamu sudah diserahkan kepada aku, ngerti enggak? Kamu harus izin kalau ngasih kepada bapak ibumu. Wahai suami yang kurang ngaji, istrimu bisa membagi-bagikan uangnya kepada siapa saja sesuka hatinya. Asalkan itu duitnya. Akan tapi kalau duit Anda, ya harus izin dengan Anda. Nah, kami tidak ingin hidup tidak enak kayak begini. Yang kami rindukan adalah hidup Anda begini. Kalau Anda mendengar istri Anda membantu orang tuanya, Anda bertanya, sayang, kamu baru kirim ke Umi sama Abah ya? Iya bang, kenapa tidak ngasih tahu abang? Biar saya tambah dong. Kamu ngasih berapa coba? 2 juta, astagfirullah, 2 juta. Kasih tambah lagi, ini dari abang. Oh, cakep nih. Suaminya juga begitu, transfer ke orang tuanya. Istri yang bertanya, abang baru transfer ke Umi ya? Umi siapa? Umi abang? Iya, karena sangat butuh. Abang ngasih berapa? 3 juta. Bang, 3 juta untuk apa? Karena kebutuhan banyak, ada adik 3. Saya tambah bang, ini anting saya. Waduh, gitu yang kami rindukan. Jangan mikir, duitku. Ini hidup apa semacam itu. Anda tahu indah kan? Permisa, indah itu seperti itu. Kemudian, gimana membangun ekonomi yang tepat itu yang baik itu? Kalau kucuran air dari pam itu adalah sudah mulai mengecil, ya kan? Agar ke rumah tangga itu cukup airnya, maka penggunaannya yang diatur. Kan begitu? Penggunaannya diatur. Itu orang cerdas begitu. Sudah ngerti, PDAM itu nyalanya jam 3 pagi. Makanya semua keluarga harus tahu dong. Nah, kita hanya dapat aliran air jam 3 pagi. Kita akan nampung, tapi tolong makanya pelan-pelan sedikit. Sayangnya jangan sampai belum sore sudah habis. Oke, seperti itu. Itu cerdas. Coba yang gak cerdas. Sudah tahu airnya tidak lancar, tidak lancar. Pakainya semua sedikit. Jadi jam duhur sudah kehabisan air. Begitu juga ekonomi, hei hamba Allah. Jika Anda merasa bahwasanya pemasukan Anda kecil, maka yang harus Anda pikir tentang pengeluarannya. Suatu ketika kami duduk dengan satu orang. Dia biasa dengan gaya hidup mewah. Pas krisis waktu itu. Usahanya banyak runtuh. Tapi dia tampak senyum. Cuman dia apa? Kan dia seorang ngerti bagaimana membangun ekonomi dan menjaga ekonomi. Maka bu ya, yang saya selesaikan adalah pengeluaran. Saya biasanya satu hari itu ada langganan 5 media. Ada 3 koran sama apa gitu. Ya karena keadaan begini saya jadikan 2, saya potong 3. AC saya biasanya nyala tuh sehari 4 AC malam. Saya jadikan jadi 2. Kemudian semua saya mengurangi begitu. Nah, begitu loh cara berpikir itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah orang harus paham berapa pemasukannya, lalu bagaimana mengatur pengeluarannya. Yang kita perlukan cerdas ini. Orang kalau tidak mengerti mengatur pengeluaran, biarpun grojokannya gede, keluaran gede tetap saja habis. Bahasanya wong Jawa daringane jebol. Enggak bisa menampung. Jadi biarpun penghasilannya banyak tetap tidak punya apa? Apa? Tapi kalau orang cerdas, biarpun sedikit pemasukan, tapi bisa mengatur ini itu. Karena pengeluarannya ditata. Maka makna pengeluaran ditata ini kami simpulkan dalam bahasa sederhana, biasakan hidup sederhana, hai hamba Allah. Jangan mengikuti gaya hidupnya orang. Biarpun suaminya kerja dengan gaji tinggi, tapi kalau istrinya pengeluarannya enggak teratur, tetap saja nyungsep itu. Suaminya hanya jadi kuli di luar negeri sana. Pulang di rumah enggak jadi apa-apa. Kenapa? Tas istrinya double 6 yang harganya jutaan semuanya. Action, dipikir suaminya di luar negeri dan sebagainya. Padahal maksud suaminya agar bisa nabung. Tapi istrinya tidak ngerti bahasanya. Harus kita mengatur pengeluaran. Maka jangan sampai Anda hanya menggedekkan kerannya di atas sana, tapi tidak pernah mengatur bagaimana cara penggunaan airnya. Anda harus bisa biasakan dengan sederhana. Maka kesederhanaan itu adalah kekayaan sebelum Anda mendapatkan kekayaan. Yang biasa tidak pernah merasa minder dengan makan nasi liwet, gak usah minder, gak usah. Apalagi dengan pasangan, sudah nyaman. Kadang action gayanya, belanjanya harus supermarket. Gayanya. Masaknya pun gak mau dengan pakai kompor. Kotor, karena dia pernah kerja di luar negeri. Pakai elektrik. Listriknya enggak tahu habis berapa itu. Semuanya action begitu. Semuanya serba canggih dan sebagainya. Padahal nyungsep dia. Enggak seperti itu, hai hamba Allah. Biasakan dengan kesederhanaan. Makan enak kan tidak harus mahal. Ya kan? Lauk yang paling enak adalah lapar. Anda makan pada waktu Anda sudah mulai lapar, enak. Nasi putih pun ternyata hanya kesiram kecap sedikit saja sudah terasa nyaman, enak sekali. Kemudian sambal terasi, sambal apa gitu. Jadi jangan sampai hidup Anda tersiksa. Anda tersiksa oleh cara hidup Anda. Maka biasanya nasihat pertama kami untuk anak-anak pemula yang baru menikah adalah biasakan dengan kesederhanaan. Jangan memikirkan merek baju. Beli baju saja sampai harus ratusan ribu bahkan jutaan. Puluhan ribu saja sudah cantik ganteng kok. Ya seperti itu. Perabot rumah tangga semampu kita. Cuman kadang-kadang pergaulan. Gaya hidupnya niru orang lain, tersiksa dia. Temannya beli ini, dia ingin beli itu dan sebagainya. Dia akan tersiksa. Sehingga harus beli sesuatu yang belum waktunya. Alias kredit. Tersiksa dia. Itu kan belum waktu beli sesuatu belum waktunya. Belum waktunya diberi, maksain dia. Biarpun gajinya 10 juta misalnya. Mobilnya kredit, motornya kredit. Habis kredit 8 juta, sisa 2 juta. Misalnya, yang 10 juta kan gede gajinya. Cuman karena hobi kredit istrinya. Semuanya kredit, tasnya kredit. Kan sekarang model kredit teman-temannya bayar. Temannya hanya gara-gara anaknya sekolah di sekolah Bonafit, sekolah elit itu. Itu ternyata yang dijualan. Mulai kulinernya juga. Itu ya, yang sekolah-sekolah agak elit begitu. Ini biasanya ibu-ibu sambil nganteri anaknya sekolah tuh habis nganteri sekolah langsung kuliner bersama. Pergi ke sana kemari. Patungan habis. Suaminya suruh kerja keras di luar negeri sana. Ternyata di rumah dihambur-hamburkan sama istrinya. Atau kebalikannya, istrinya kerja di luar negeri. Ternyata di rumah dihambur-hamburkan sama suami. Tidak begitu, hai hamba Allah. Hidup biasakan dengan kesederhanaan terlebih dahulu. Membiasakan dengan sederhanaan, hidup akan enak. Kekayaan yang sesungguhnya. Enggak usah gengsi deh dengan sepeda engkol. Sepeda ternyata enak. Dari sini ke pondok, makanya saya katakan, anak-anak Buya yang ada tinggal di perkampungan ini, kalau datang ke pondok aja pakai sepeda motor, saya tertawain Anda itu. Naik sepeda biar sehat. Saya naik sepeda tadi. Naik sepeda enak, cuma berapa 10 menit, naik sepeda 15 menit, itu kan sehat. Pakai motor, pakai ini dan sebagainya. Nggak pakai bensin, lumayan nanti. Kalau nggak pakai bensin, ditabung bisa jadi bakso. Nah ini kan mudah, biasakan dengan sederhana. Jangan kalah sama orang Jepang itu biasa jalan kaki. Dengan teknologi yang maju begitu, sudah katanya sih, kita belum tahu sebenarnya. Cuman waktu kita ke sana memang banyak orang jalan. Waktu kita ke sana banyak orang jalan. Mungkin sudah ditarget sambil olahraga deh. Saya kantor saya pastikan sebelum nip, sebelum waktunya saya sudah berangkat jalan kaki. Sampai di sana sehat. Awet muda. Biasakan dengan sederhanaan. Jangan hidup gaya manja-manja yang ternyata bukan sehat bagi Anda. Tidak sehat di fisik. Tidak sehat fisik, tidak sehat di ekonomi juga. Maka kita harus sehat fisik, sehat ekonomi. Biasakan dengan kesederhanaan seperti itu. Syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia Radio Eko Network dimanapun Anda berada. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.